daun, daun kelapa bikin ketupat. Bawa ketupat baru bikin pesta di Pulau Harutu. Kalau katong su jadi orang, yo jangan lupa barame-rame katong pulang bangun Maluku. Maluku, Maluku, tanah yang ku cinta di timur Indonesia. Maluku, Maluku, mari katong pulang bangun Maluku. Sidang Muli Sahaya di utara, di utara. Ladolo cuma satu dua rumah di sana. Siapa mau sangka sekarang ini sujadi kota. Terima kasih Barbarito Pacific Group Jua. Pun jadi sio Maluku tetap di dada.